Mitra bisnis banyak proyek pemerintah yang dibiayai dari dana hasil utang negara. Untuk itu, pemerintah berencana memaksimalkan pengerjaan proyek yang berbasis utang tersebut. Kalau keadaannya seperti itu, bisa saja ada anggapan bahwa selama ini pemerintah tidak maksimal dalam pengelolaan proyek yang bisa mendukung kemajuan ekonomi kita yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Sebetulnya yang namanya iron law atau hukum besinya itu sebetulnya sederhana. Kalau Anda pinjam uang, maka selama return Anda atau hasil yang Anda peroleh lebih besar daripada tingkat bunga yang Anda harus bayar kepada utang Anda, itu nggak ada masalah dengan utang. Jadi misalnya gini, saya pinjam uang dari bank, bunganya 3%. Saya lakukan satu aktivitas ekonomi, saya dapat return 8%. Maka saya nggak apa-apa minjem. Jadi kalau orang kemudian against, anti-utang, yang nggak benar menurut saya, selama returnnya lebih besar dibandingin dengan cost-nya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah begini, kita pinjem uang, berutang, bunganya 5%. Sementara aktivitas ekonomi kita yang kita lakukan itu return-nya hanya 2%. Berarti kita kan nombok, maka proyek itu pasti gagal. Karena itu, sebaiknya utang digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan bunganya. Jadi yang dilakukan pemerintah, saya kira dengan dia mau coba maksimalkan, itu langkah yang betul. Sejauh ini, apakah langkah yang dilakukan pemerintah sudah baik untuk menuju ke arah pemaksimalan utang ini, Mas? Sejauh ini kalau ditanya apakah langkahnya baik, kalau kita lihat secara makro jawabannya iya. Kenapa? Itu terbukti dari rasio utang terhadap PDB kita yang semakin turun. Berarti kalau rasio dari utang terhadap PDB kan ini bodoh-bodohan aja, matematika bodoh-bodohan. Utang dibagi income kan? Kalau rasio utangnya terhadap PDB turun berarti yang di bawah itu PDB naik lebih cepat dibandingkan dengan utangnya kan? Nah, itu sebabnya rasio utang terhadap PDB turun. Berarti utang yang dipakai itu menghasilkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dibandingkan bunga utang. Sedangkan untuk sektor proyek yang dikerjakan, bagaimana? Kalau kemudian kita lihat di dalam proyek, masih banyak yang bisa dioptimalkan. Karena itu semua rasio utang terhadap PDB turun, bisa terjadi juga karena faktor exchange rate, karena banyak faktor lah. Belum tentu hanya efektivitas utang. Karena itu yang saya bilang, masih banyak yang bisa dilakukan untuk itu. Proyek-proyek yang return-nya memang mungkin harus lebih tinggi. Sehingga persoalannya adalah alokasi utangnya kemana gitu. Pembiayaan utang tapi dipakai buat gaji, ya pasti bangkrut lah. Karena gaji itu hilang, ya kan? Tapi kalau utangnya itu dipinjam untuk bangun pabrik, pabrik menghasilkan sesuatu, ada return. Nah ini yang saya kira di dalam proyek-proyek ini yang harus diperbaiki. Di kementerian atau apa. Setiap kali mereka menggunakan utang, harus dilihat apakah return-nya lebih tinggi nggak dibandingkan dengan bunganya. Kalau itu yang terjadi, return-nya lebih tinggi, maka itu oke. Tetapi kalau kemudian ternyata bunga utangnya lebih mahal, maka ada yang persoalan dengan proyek itu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.